Tolong keliru merica, saya datang ke Tainan atas nama cinta. Saya baru hari ini pengajian di luar negeri komplit dikawal sama anak dan istri saya. Bunda tahu nggak kenapa tadi pagi Abah bangunnya kesiangan? Karena terlalu lama memimpikan kamu. Karena saya mana-mana kok nggak mungkin, karena istri saya terlalu baik. Maka saya mengatakan sama istri saya. Saya selalu mengatakan sama istri saya, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya.

Izin ya Beb. Langsung bang Pak, wow six pack. Punya ini senyum-senyum tok. Banser, makanya mbak-mbak janda di Thailand kalau cari suami banser saja. Katakan sama banser, doakanlah ya doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istiqoromu, calon bin. Mantan-mantan kan nyaman lagi ngobrol. Tahu sih. Bahasannya ngobrol. Doa yuk doa terus doa singkirkan mantan-mantan-mantan kikislah habis semua para penggong badan buaya wahai calon sang imam serbaguna. Ini makmum goblok. Wong iki mamok ngene. Kita senengane dhuwur jahi. Lah wong ketok iki mamu sebaguna sing di sini sing wedok. Medeni. Inilah membuktikan bahwa perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Ayo pabrik susu kok dhewe kok. Nah, ini lemah. Sudah ngondok lore di tempatnya mana. Kenapa boleh? Urung, sini mana? Aku seneng gue mereka ireng. Ini seolah ahli sujud. Jadi ini kan ahli sujud baru ireng. Ini sarai ireng kabeh. Berarti lebih dari ahli sujud. Kalau kamu dibulu hitam, kamu jawab, please. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan. Kain kiswah pembungkus kapal hitam tapi menyenangkan. Itu lupa mungkin nyenang gini. Gini rondo tua. Lepas. Ini udah tua-tua banget. Gue lah karena rondo tua banget, dia sempur darin bisik. Kan bisa keracunan susu kada luar sana cuci. Ayo selamatan di saya ya. Kota infaknya metu saiki beneran aku ngajiku. Ayo yang mau infak cepetan minta lagu apa, lagu baru apa lagu lama? Mendot janji, kartonnya nomor mendot janji kecantol cawet. Iso, katanya mau mendo janji. Kurang. Oh, cek son. Iso, katanya mau mendo janji. Malam. Ini malam Senin, yo goblok. Lagu nih. Apa? Sabina malam Jumat Kartonyono. Lah iki ngerti aku dah iki lagu nih. Balungan kere. Sampun. apa mana yang lagi nih? Gede rosa, Gus. Ya, rosa, gede rosa. Gede ini kayak mau apa larung di gue kita rosa nih tadi. Anak-anak. Apa-apa? Di tengah rabi, korban janji, pamer bojo. Ini lagune ambiar kabeh, ini ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Didi Kempot saat ini reso melaku kekeselan, bareng lewati saya pun putoh kota amal, selamatan ya wes, sabar malam Jumat di sini. Saya ngetok edo itu kayak moga-moga malam Jumatnya besok menjadi malam Jumat yang indah. Saya ngetitik insya Allah seluruh bagi mak. Amin. Untuk kasar-kasar. Saya malah tangdung-tangdung rong ketemu ya. Iso lah bojo galak kuncine apa? Di salah bojo galak kuncine tawakalan sabar ya. Bangsa Indonesia NKRI-nya

fi dunya hasanah, dunyane api. Maka kemudian disambung wa fil akhirati hasanah. Dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah itu merupakan syarat mutlak wakina ada. Makanya Al-Qur'annya mengatakan apa? Wa batahi fi ma ataka Allah darul akhirah. Kejar akhirat, tapi ingat wala tangsa nasibaka minat dunia. Jangan pernah kamu lupakan nasibmu di dunia. Maka saya di masjid-masjid Indonesia, wabil khusus tanah Jawa, saya paling enggak suka kalau orang puji-pujian di masjid bahasanya begini. Rugi dunyo ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Kuwi lagu model apa? Rugi dunyo ora iso dadi apa-apa kepiye? Lan dunyone ora duwe, ora mungkin iso nyewa tenda nggih pengajian, goblok, goblok. Iya toh? Wong duwe dunyo wae lho, ngeteri sarapan ning hotele telat kok. Apa menengah dengan duwe dunyo? Nanti anakku nangis sih. Los ra rewel. Tak eling-eling kok. Sopo sing dadekke anake Gus Sultan nangis ning tainan? KBWWWW ite. Saya terenyuh hatiku. Anakku ngelus-ngelus aku, "Wah, lapar ya Allah. Panitiane dancuk." Kurang ajar lah, kok ya rasa ngumpi. Beli bakwan sama coklat, ngaji di Tainan sarapannya telat. Kayak styling ngiling seumur hidup. Aku udah jadi mikir lah, sarapannya telat apa mana amplop. Jadi ini los ra rewel, Bruno kia ini los panitiane rewel. Langsung FKBB itu batin, waduh salah milih kiai. Mahal. Wala tang sakre raja lah. Kiai viral, sarapane telat. Langsung aku nyanyi kok kebangetan man. Sarapan wanti telat diterke. Lah jam sekolah sarapan apa makan siang? Sarapan. Sarapan dulu, Pak. Nanti Taiwan sarapan, Gus. Aku bedino jam rawas sarapan. Ayo kok kita ngene ngeblok ora. Sembelo. Fi dunya hasanah, akhirah hasanah, wa qina adzaban nar. Maka tujuan akhir orang hidup di dunia itu apa? Surga. Walaupun Abu Nawas ini gawe jengkel pangeran. Ila hilastulil firdo si ahla wala akwa ala naril jahili. Kula kurang ajar toh. Tuhan, saya tidak pantas di surga. Tapi Tuhan, saya tidak kuat di neraka. Lah aku dadi Gusti Allah tak jawab, karepmu apa? Ning surga ora pantas, ning neraka ora kuat. Wela cara cah kejo layamu tua layah ya. Padha karo panitiane, ora mutu tur kentekan biaya. KBWWWW itu. Giling-giling. Ya udah makan dulu. Cie-cie kayak depan bojone ya udah makan dulu. Lu

aku mulai bojoku kesel, kula kesel, aku pengen kok. Lalu pripun prasmanan mawon. Dhewe niku mang buka dhewe tutup dhewe. Prasmanan ya habis ini. Ayo prasmanan gue nyabun dhewe. Siap Mbak Anissa nggih? Enggak ada yang memaksa nggih. Bar niki bener-bener jadi orang Islam yang serius nggih. Karena setelah sahadat niki dosa murtadmu kalau ini diampuni oleh Allah. Maka nanti setelah sampean masuk Islam, dosane resik, dungamu mandi. Saya minta kamu doakan Bunda mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad. Kamu, aku minta sama Mbak Siti Anissa, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, kamu doakan mudah-mudahan penyakitnya Bunda diangkat oleh Allah. Ya, kamu yang mendoakan, kita yang mengaminkan. Pakai Jawa enggak apa-apa, Indonesia enggak apa-apa. Mugi-mugi penyakitnya Bunda engkang diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Dan segera sembuh, oke? Okay? Dan disembuhkan lahir dan batin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita doakan Mbak Anissa. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman. Allahumma nawwir qulubaha binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubaha binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika. Atbatam dirahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pengin Mbak-mbak ya tegar kayak Bunda. Kalian enggak tahu penyakitnya Bunda itu apa. Tapi Bunda ini luar biasa, tegar menjalani semuanya. Enggak pernah mengeluh, enggak pernah sambat. Setiap hari saya tinggal ngaji. Dan beliau enggak pernah sambat. Enggak kayak orang sakit, padahal sakitnya luar biasa. Ini pelajaran bagi saya. Maka 2 bulan yang lalu saya itu dapat 2 penghargaan berturut-turut. Santri Award 2019 sama Muslim Choice Award. Semuanya saya persembahkan untuk istri saya tercinta. Karena video ini luar biasa. Saya setiap hari berangkat ngaji yang ngurus pesantren, beliau dalam keadaan sakit. Maka saya sering mengatakan kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Dan kesuksesan seorang laki-laki banyak mantan yang menyesali. Udah ya, luar biasa. Saya ngaji 15 hari baru pulang, sampai rumah bojoku men. Apa menaiki ngaji diganggu, iki apa menaiki? Orang rampung ya, khusus lepati main. Apa? Motong tumpeng? Eh? Serah terima ke pengurusan. Apa? FKBWWW itu ini mau? Ya wis, ini kik wis. Ganggu, wong ngaji weh. Ayo, ayo bentuknya gede nih. Mbak, di sini mah gak apa? Di atasnya gak apa-apa. Di atasnya gak apa-apa tuh. Ya, kamu hari ini belajar ngaji sing tenanan, ya Dok ya. Karo Ustaz Romeo. Situ aja enggak apa-apa, Dok. Di mana? Acara selanjutnya potong leher. Oh, ketemu sudah jawabannya. Kenapa tadi sarapannya telat? Panitianya sih bikin tumpeng. Mohon perwakilan dari Bapak KDI, Pak Sulistia untuk naik ke panggung. KDI. KDI. Eh. Mas Agus. Mas Agus, monggo. Mangan silet doke sigar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Mau naik. Mau naik. Oh, selamat rumah Pataka. Itu namanya Pataka. Oh. Penyerahan kepengurusan dari kepengurusan lama ke kepengurusan baru, yaitu dari Bapak Yudi Rente kepada Bang Ahmad Gondrong. Gondrongnya rasa disebut Oyu. Semoga amanah dapat diterima dengan baik dan bisa menjalankannya dengan baik. Amin. Allahumma. Semoga diterima di sisinya. Amin. Sabon cukup. Minggat. Ya, semoga FKKBW kita selalu kompak, rukun, damai. Amin. Allahumma amin. Menggolak sih kan. Yo. Atiku rasane lara. Bye. Malaikat ini langit bengok. Buka titi. Serapopo. Corawa itu nih ngaji nih alon. Duduk lagi nak, duduk lagi. Lanjut. Sampai ganggu mana, awas. Ganggu. Ganggu, sarapan itu telat. Tak eling-eling petani mati. Ngono malah kon sangumi. Kebayang enggak? Kiai viral dari bisa ngadang-ngadang mie. Ngopo ning taenan tadi sarapi. Bancuk dan loro atiku. Kerja ekonomine mapan. Moga-moga mulih teko Taiwan, teko Taiwan mulih ekonomine mapan kabeh. Amin. Ngono le niat nggih nyenengke wong tuwa, nggih ngunggahke kaji. Bisa nggih bangun rumah tangga meneh. Lho sing rong duwe sing rondo-rondo kuwi lah ya. Jadilah janda terhormat. Jangan janda nyah-nyoh. Ciri-ciri ini jilbabnya ungu. Kelihatannya dia berjodoh dengan kaos putih. Iki mau lali. Kuku iki jan sunahe diketoki. Mergo aku ora tau muleh. Sing sunah iki 5, siji khitan, loro ngetok kuku, telu ngerok kumis, papat mencabut bulu ketiak. Dadi kowe esuk muleh ning omah, ketemu bojomu turu ngorok. Cabut keleke sunah Rasul. Sing nomor 2 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dhewe. Aja mau gawe ning salon. Kuku malah ketemu salon karo mbak. Bari nopo Mas cukur? Cukur nopo? Ribuan dikrimbat mawon. Malah dikrimbat. Ekonomi ini mapan. Niki videonya Hasanah. Lah ekonomi ini wis mapan, perjuangannya insya Allah lancar. Bagaimana kemudian kalau saya harus ngurusi 150 santri kalau ekonomi saya enggak mapan? Gratis. Semuanya makan. Si masaknya bunda. Lorok tambake karo bunda. Ngapusi dikai duit karo bunda. Istri saya itu luar biasa. Mbok biyen mbokne ngidam opo? Coba nguntal formalin. Dan setiane awet. Cie cie. Orang bilang Gus entah istrinya pesek. Oh, jangan salah. Pesek itu adalah mancung yang tertunda. Wong pesek iki nyuwun sewu panjang umur, ambekane mirip. Lah sing mancung wae iki cepet mati. Ambekane boros. Tur lapilek mesti upile gede-gede. Bojoku kok ndobah, bagaimana kalau saya pasang kawat gigi? Enggak usah. Neko-neko, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ambayangke coba kalau istriku pakai kawat gigi tak cipok nyantol ke piye jare. Entek cangkemku. Oh bojoku penang kok bengi-bengi ngenteni aku bedakan kekandelen kek. Mohon maaf ya Bah, bedaknya ketebalan. Saya jawab, saya tahu bedak kamu memang tebal. Tapi kamu harus tahu, cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Ye je bucin je. Wes akeh. Mila aku bolak-balik kondo, cewek iki rasa terlalu digagas. Beda karo sound system. Apa bedanya sound system kalau cewek? Sound system diragato kayak kita wujudnya, cewek diragato kayak dipek kancane kita kandang. Rupa-rupa codot ini. Ini yang nanti mantan kiai ya. Namanya Kelvin itu. Oh Kelvin. Kok jenenge luwih apik daripada raine. Mas bawon itu panutan Kelvin. Ekonomi ini mapan. Kalau ekonomi ini mapan, perjuangannya lancar. Anda pulang dari sini ekonominya mapan, insya Allah di rumah berjuangnya lancar. Neng oma sing dadi mbah kaum ya lancar. Sing dadi ustad, ustadnya ya lancar. Karena coba Anda lihat, rumah tangga itu rata-rata hancur karena ekonominya tidak mapan dan perjuangannya terganggu. Oh pemenang neng kampung kok dadi mbah mudine wong NU. Halah halah halah. Summalatian nahum mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Setan itu mengganggu dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Mula awakmu iso berjuang ning kampung, kowe mulai saka Taiwan ekonomi mapan, mesti lancar. Oh, ben sumbut nganggo NO. Ikine NO kok, banser kok. Kadang-kadang apa kita berjuang tuh yang gak kuat dari arah depan, siapa istrinya? Bojone cerewet. Alah Mas, Mas mbok megawe kono. Ngurusi diniah yo apa hasilnya? Dadi mbah kaum yo apa gajine? Lah bojone kuat, sing ra kuat sapa? Anake. Alah Pak, Pak isin aku duwe bapak kaya kowe. Lah bojone kuat, anake kuat, sing cerewet sapa? Mara tuane. Betul? Aku ah, tau ngrasake. Ora sak penak-penake melu maro tuane. Ora penak mending mandiri, betul? Maro tuwa kok wis ngomong ya Allah. Kaya baterai 16 tak kadang. Ora mandek-mandek. Aku tau ngrasake. Ada Bunda. Curhat matamu curhat. Loro ati. Jane mbahku ki sugih pitung turunan. Persoalannya aku keturunan nomor 8. Sama papa. Maka kamu niati kerja ekonominya harus mapan, besok perjuangan mensiarkan Islam di kampung masing-masing insya Allah lancar. Amin. Kamu hari ini berjuangnya pakai apa? Pakai YouTube. Maka tolong ya, kalau hari ini semua yang hadir ini YouTuber, saya senang. Berarti apa? Kamu dakwah bil medsos. Subscribe dulu. Kok malah ngatur-ngatur kiai kan? Mosok piye kon nyabret mantan demo. Subscribermu piro atakon? Subscribermu piro? Oh, 10.000. 10.000. Ya, insyaallah mulai sangko Indonesia. Tambah. Mutun. Iso lho Nduk, kalau kamu itu memang kreatif, bikin konten yang bagus, gajimu sebagai YouTuber itu jauh lebih banyak daripada gajimu sebagai buruh migran, sebagai TKI. Yakin. Sekarang orang banyak punya penghasilan ratusan juta. Saya itu ada mantan TKI, tiap hari postingnya pengajian Gus Miftah toh. Ketika pengajian saya tanya, berapa sebulan penghasilanmu? 50 juta. Neng aku juga diwene apa-apa. Padahal pengajianku kan. Wong yo teko iki. Yo nang arep dhewe. Kok kamerane paling dhuwur kita. Saya itu gak apa-apa kalian posting YouTube saya, mbok, tapi mbok lah gawe judul iki rasa sing provokatif. Gus Miftah nantang Gus Nur. Ya Allah. Potong ya aku ngono. Yo level. Nantang-nantangan akhir wong nesu karo aku. Dasar Gus telek. Kita jawab aku pilih dadi telek daripada dadi roti. Telek lah oke iso dadi rabuk, roti dipangan dadi tai. Mula gak judul sing apik, aku meneh iki nonton gak Miftah kritik Jokowi. Bahasanya gak seperti itu. Kowe dadi YouTuber ora apa-apa. Kowe duwe Facebook, duwe Instagram ora apa-apa. Dimanfaatke iki sing apik, Nduk. Duwe Instagram gue lebay-lebayan tok. Lah iya tok. Jam 10 bengi kerja ning Taiwan gawe status kedinginan nih. Oh. Diwaca karo kaos putih tak kancani kok. Iya. Ayah Edika yang melu-melu komentar WK. Wek. Langsung pengurus KDI melu komentar cemungu. Aku yo mau kalah HIKS. Sing paling konyol iki lak bulan Ramadan kabeh dipamerke ning Facebook. Lah tok traweh dulu, guys. Buka moro ning panti asuhan, alhamdulillah membersamai mereka adem. Padahal mung nunut buka. Adem matamu. Sing jaluk buka. Sing paling bingung mamerke poso. Lah poso ora iso dipamerke to? Salat iso disoting, sedekah iso disoting, ada haji iso disoting, lah poso. Arep mamerke abakmu. Ha. Iki meh poso hati-hati. Apa-apa di posting ra karo-karuan. Gas 3 kg di foto, posting Facebook. Wah, kelapa muda, guys. Apa matamu ki katarak? Rasa bedoknya gas 3 kg karo gedang. Sing paling ciloko apa, Kang? Orang ya. Kecoa coro di foto, ceklik posting. Kurma, guys. Karet gelang, uwoke di foto dua piring. Indomie goreng, guys. Matamu, matamu. Makanya besok di akhirat malaikat itu sudah tidak punya barang bukti apapun. Dia sudah tidak menulis apapun. Sekarang Rokib dan Adit ki nganggur tak kandani. Soalnya apa kabeh mau tulis dhewe. Besok begitu di akhirat malaikat e kangon karo Gusti Allah. Hei malaikat, usubhum hisab dia. Malaikat e datang tanpa membawa satu catatan pun. Kowe seneng modaran di catatan. Begitu ketua mawakmu langsung malaikat e bengok. Hei pak nih HP-mu mau biar akhirnya barang bukti ini kabeh nih juru HP-mu. Ya Allah, gue sing nelponi rondo konangan nelponi bojone wong konangan, gue gawe-gaweane ngisruh bojone wong konangan. Ayo mana sayur terong dicampur pari. Hei bojone wong piye kabare kabeh kita gitu, saat hati-hati we. Tanganmu gawene nyabun ketok kabeh wis. Arang-arang lah, Gus. Alah seminggu ping pindho arang-arang kok. Ya. Ekonomine mapan, hidupnya asana, perjuangane lancar. Lah perjuangane lancar mesti uripe istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa hidup banyak cobaan? Iya, kalau kan namanya hidup tuh banyak cobaan. Kalau banyak cucian, namanya laundry. Ngapain itu malah? Saya bisa tanya Raiko, jangan ngisor. Kok fokusnya ini ngisor? Bahaya ini. Maaf ya bunda. Maaf ya bunda, aku ternoda. Kalau ngerain ini ngurut, saya bisa ngisor ini. Sorry ya, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin gak mau. Beda keyakinan. Yang ini, bro. Aku kerasa bokong gue nut. Boleh gue langsung nyanyi. Aku wis kadung sayang, tarewangi berjuang, kemala ditinggal ngilang, tanjo tenan. Rai yo coba iki lho. Kamu depan, Dek. Itu dia aku, Dek. Untuk ngene, Bro. Apa rumang sana dia iki cilik. Bodoh dia. Kelingan telah gue negosi tak ke bunda apa? Belum melebu kamar, bengok. Teku iki, aja gondolanan. Mergo teku sagede kentongan. Sing tak jalo, ora mau pacaran. Tapi ayo rabi sing tenanan. Di rumah no. Laki-laki yang sering chatting melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Kamu yang datang kepadanya dengan membawa coklat akan kalah dengan laki-laki yang mendatang kepadanya dengan membawa seperangkat alat maksiat. Sholat. Jadi sesuatu nak rabi, nih hati-hati. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat maksiat berserta kondom-kondomnya. Pengalaman matamu. Aku biar rabi ini kayak kanjeng nabi. Kanjeng nabi mas kawin apa nih? 20 ekor unta. Aku bilang Rabi Bunda 20 ekor teng. Cuma sih menbun. Salam ala Nabi Muhammad. Uribe istiqomah. La uribe istiqomah. Insya Allah mati ne khusnul khatimah. Allahumma khtim lana bi khusnil khatimah.

hib lana min fadlil khair wa khairu nasirina bi rahmatika ya arhamar rahim. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, mati. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tawfiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.